di kolong jaga. Geningan mah jalan Cibuluk, nanjak mah geningan mah kasandaraan. Kamana mah ayeuna abdi nyalu, keur mendak mah katunggaraan lahir. Kasopolok mah kasopanya, katong aroyong ka jalan. Tulis ayeuna nama kapala desa ngalacai geningan mata kaciterep. Nu geulis mah jaman ayeuna, naur caita bau aseup lahian. Cai mangkup ka wali, ditanggung ku akten. Nah moal putus kitunya. Tidak cerit mati kamari, minum nama berpapa dan jalan. Cangkuri leung geningan mama cokan beas, tikukul ma geningan maka leweng-leweng. Budak hideung hayang bodas, dipupur maka beteng-beteng layan. Sampai hidung mani lebih, kamana nyampai kena. Amin hidung maka mau balik, kamana mama pai kena. Ulon kali, weta kali apa nyebrang langka wote kulone mari wetane mari ditimbang-timbang pada abote layan. Nah keur naon teh hoyong ka Sumedang bae. Abdi mah cenah alim di Candung, hoyong ku sorangan bae. Ayeuna mata pangkat tereh riap gancang tak ulah lila. Sajong-jongan masa heroyan, sakedeng mah guru dag datang lah. Ternyata nak Raden Saripali anu ngalet ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang min pinang nyatana api eta nyatana titana buntet. Sanja bakal ngalakonan ngalamar nyatana tuye ka ujung kanci kana karatona jenenganana Prabu Bentang Ayuna. Sanja bakal ngalakonan ngalamar nu geulis tunjung biru. Ayeuna urang teu dicarita lakuna nyatana urang cuang nyatana teu dicarita lampana. Eta nu keur lumaku eta nu keur lumampah adat wantu poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan. Bulan diganti ku taun. Da puguh ari carita teh nyatana direka-reka supaya nyata-nyata dialus-alus supaya payus. Sebab ari nyatana carita teh goroh-goroh bohong-bohong sembada-sembada pantes. Disebut goroh bohong-bohong sembada-sembada pantes teh ye direkayasa. Raden Saripali mangsa narita nyatana dungkapna ka ujung kanci. Bakal nyatana cumeluk tinu jauh bakal cumalabang tinu angga. Sejan nyatana rek ngalakonan ngadungkapan atuh nyatana ka Prabu Bentang Ayuna. Tapi ayeuna pada-pada dungkap na ka ujung kanci nyatana kana karatona Prabu Bentang Ayuna keun teu neun batan peuyeum. Ingkeun teu neun batan peuyeum teu dunya deuleum sieum. Tunda dianjuang siang teu neun geusan sampeureun cak tunda urang geusan aleung. Nyongkot ninggalkeun tinggalung na pipir lawu jalan na mana tengah imah ami cece ngarerekeun tinong teh saheuleun. Pamirsa anu mulia, atuh dina carita Prabu Bentang Ayunan, urang cuang tunda sakedap ngarereukeun ka tineung saheulan kumaha. Satrasna kumaha geletuk batuna kumaha gujubar caina dina jalana carita jalana lalakon anu nuju digarap tea. Sumangga urang antos dina atau periode anu kadua tea. Antos sakedap. Urang cuang lajeng gendeui ke saparantosna ngarereukeun ka tineung tea. Sumangga. Cuang neruskeun dina carita Prabu Bentang Ayuna dina episode kadua. Sumangga. Pun agung paralu para luna para nuda panjang ya pangampura. Ampura sapa panjang na galuran caca nungkung carita nucan laksana. Cuang diajar nerus narutus ngadeng daknya krami dana ngagalur turunan zaman kapungkur. nyacap kena carita jaman bahula, jaman bahula. Iya jenengan nanya tanah Raden Saripali. Anu kaluar nyata natu ya di tanah buntet nyata natu ya dungkap naka ujung kanci. Sejanya gak kena seripitakan sabda pengalamar nyata na ngalamar kapin lutri nugeli si tunjung biru. Balakorawaka iringku balakaula kalayan paranto siap sayaga atu eta nyata napi tanana nyata nabi Raden Saripali di mana nyata na ditarima bakal ngalakonan nyata na atu ye boga gawe gede sukan-sukan bayar bunga-bunga hati di mana ngadahu nyata na rejeng nugelisi tunjung biru atu mangsa narita saparantos na dungkap nyata na ka ujung kanci kana karatona jenengan anak Prabu Bentang Ayunan rokayatur balaka dingin pinas tiajar pinangi nyata na etara densari pali panglamar na ditarima nyata na tuyuku Prabu Bentang Ayu saparantos narima panglamar eta Prabu Bentang Ayu nan kaligane nyata na cumelukanu jantan tuang pinutra jenengan nana nugelisi tunjung biru tembalan nana api ya Prabu Bentang Ayu nan gelis anaking tuang pinutra rama puputon kembang kedaton pangesira hati rama sorangan cu kadie bager sebab nyata na atu ye ayin na nyata na ayin nuju ngalamar kahidap atu jenengan na Raden Saripali di tanah buntat bager anaking tuang pinutra rama barang cok kadenge tes karasa nyata na kupin nutri nubeli si tunjung biru tembalan nana nubeli si tunjung biru duh kaulanun rama rama dewaji sarebu ampun 2000 ampun kati lumanungun bay rama kunaon gening kresa jeng rama nyata na ayena atu temasian iberti heladuh gening nampi panglamar deui sedengken putra panjenengan ayena teh nyata na duh nuju nganti-nganti nyata na atu nuju ngantosan hiji jajaka anu parantos lumebet kana sayembara rama nyata na putra panjenengan teh atu ieu panon asa bolotot beuheung asa sosong keton duh nganti-nganti nyata na jajaka jenenganan atu patih paminggir sagara ti patapan waruduwun kaula nun rama anu nyata na nyanggupan masrah kendunya banda barang atu nyata na kanggo mas kawin karagawaki gening ayeuna rama parantos narima deui panglamar duh rek kumare ka pendayana nya rama rek kumare ka pendayana nyata na rek kumaha kajadianna rama duh 1000 ampun 2000 ampun ka tilu manuhun rama tuang pinutra rama jadi hidup nyata na parantos atu patale janji parantos pasang ubaya leres kaulah nun ramah leres pisah. Putra panjenengan teh parantos patalijang je parantos pasang ubayanya tanah rejeng jajakan. Jenengan arapatih paminggir sagara kaulan. Coba reku mareka pendayana nyarama. Gelis anak king tuang pinutra rama. Nah aku maha atu perjanjian sampean. Aduh, kaulah nun rama dewaji. Saleres nama kieu putra teh dina danget ayeuna duh. Eta pati paminggir sagara teh nyatana mah saleres nama kedadungkap dinten ieu pisan dina waktu ieu pisan rama. Manaya ragawa king nyatana teh. Panona sabolotot nyatana beuheung asa sosongkeun balas liuk deui sugan teh hol tapi kunaon atuh kunaon patih paminggir sagara geuning sampe dungkap kenyatana kadang daya kabar caritana ka bujang-bujang nyatana ka tembong batang irungna boa-boa rama dewa boa-boa nyatana pati paminggir sagara teh nyarita majar nyanggu pantengan saukur tambahnya asem sungguh tambah rinya leta deh tengteingan atau yang lamun kita nyacarana tengteingan pati paminggir sagara ngan saukur nyatana rek lulucon ngan saukur nyatana atuh rek ngabibita karaga waking duh tengteingan kuraga waking kenyatana di pasian tempo di pasian waktu di pasian adli sekaulah nun rama eta pati paminggir sagara teh nyatana tilu bulan tilu dinten tapi nyatana ayeuna sampe nincak nyatana tilu bulan nyatana opat dinten geuning taya dungkapna rama sombare kumare ka pendayana lamun kieu nyacarana anakim bagja tina menalamun kitunya carana jadi patih paminggir sagara nyanggu panyatana di bere waktu tilu bulan tilu dintan leres kaulah nun rama ayeuna ayeuna teh parantos keng nyatana tilu bulan opat dintan deuh rama teh waji lamun kitunya canana luncal lincil luncat mulang udar tina tali gada. Lamun kitunya carana atunya tanarek mulinkan. Lamun kitunya carana ngasa ukurnya tanah atunya tambah herinya leta tambah asemnya nyatana sumut. Adnya tanah anaking tuang pinutra rama. Gelis tunjung biru atau ayeuna nyatana geus kapalang belang. Rama dewaji nyatana parantos narima. Panglamar ti Raden Saripali Mangka. Raden Saripali nyatana di mana ditarima ku hidep. Rek ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga hati. Rek ngayakeun tatabehan tujuh bangunan ka dalapan kabuyutan. Nyatana bakal muni-muni sadaya bakal nyatana atuh manggung sadaya di nagara nyatana di ujung kanci. Dina karaton Rama anakin. Coba rek kumare ka padaya. Aduh, kaulah nun Rama dewaji. Sakawit nama putra tenolak. Sakawit na putra tenyatana masih nyekal cacak hiji. Sebab inggisin ku bisi serempan sin ku bejarama. Tapi ayeuna nyatana kieu kajadian anapati paminggir sagara nyatana sampe atuh ieu kenging tilu nyatana tilu bulan opat dinten sampe tilu bulan lima dinten. Duh, taya muncul na taya dungkap na nyata na taya kabar-kabar na acan rama. Atuh lamun kitu acara na mangga eta mah teu langkung kersa jeung rama kaula nun putra panjenengan mah sajang ngestukeun nyatana kana naon anu jantan emutan rama dewa jeung kaula nun. Dedeh anaki. Lamun kitu acara na atuh ieu nyatana cuang tarima. Eta nyatana Prabu Bentang Ayuna. Terus narima panglamar nyatana atuh Raden Saripaliti Tana Buntat balakurawa balakaula nyatana atuh mangsa narita sambia bunga merwata suta bunga gunung merwatana ayeuna saparantosna katarima eta denaga nyatana atuh di ujung kanci Prabu Bentang Ayunan kali gane bakal boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ati tata bahan tujuh bangunan kana lapan kabuyutan nyatana bakal muni sadaya bakal diangkir sadaya ke ujung kanci kana karotona Prabu Bentang Ayunan eta nyatana di ujung kanci dina karotona Prabu Bentang Ayunan ayeuna nyatana ada tuan tureka lakonan boga gawe gede adat wantur nyata narek ngalakonan atuye ngajodokan pinutri nanu gelisi tunjung biru karaden cari palik balakaur balakorawa balakaula di ujung kancis sampai ngalakonan atuye ngalet ngegay ngabandal ngembat-ngembat nyatang pina nyata natuye dari kaya nuboga gawe mangsa narita nyata nata tabuan tujuh bangunan ka dalapan kabuyutan wayang na reog na renteng na tarompet na bang barongan anak nyatana jeng sajabana atu agung rejeng calung ngongeng pon kitu dei bakal dungkap atu ye kanaga nyatana ka ujung kanci nyaosan kana pangangkirna nyaosan kana panglamarna atuh eta nyatana Raden Saripali kalayan datar Prabu Bentang Ayunan eta di ujung kanci ayeuna nyatana bakal ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar ngagawean kenu gelisi tunjung biru ka Raden Saripali kaligane tadi carita lakuna, tadi carita lampana, tadi carita sajalan-jalana. Adat wantu carita poe diganti ku minggu, minggu diganti ku bulan-bulan nyata nanti. Datang tahun jenengan anak di ujung kancing nyata bakal boga gawe gede. Ayeuna tatambeuhan tujuh bangunan ka dalapan kabuyutan. Wayang na bakal tatalu reog na bakal tatalu renteng na bakal tatalu tarompet na bakal tatalu nyata atuh bang barongan na bakal tatalu nyata na angklung rejeng calung na oge kitu kene bakal tatalu eta balakorawa balakaula hamba rakyat di ujung kanci tapi kasurakan malam-malam atau ayeuna nyatana wayang na tatalu ayeuna mah Prabu Bentang Ayunan tabu gagawe gede sukan-sukan maya tatabeuhan ayeuna silokan nantang tatabeuhan silokan mangking tatabeuhan tujuh bangunan kana lapan kabuyutan muni sadaya eta jenengna Prabu Bentang Ayunan keur ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar ngagawean keur nu gelis tunjung biru muni-muni sadaya, muni sadaya. Ayeuna wayang mah bakal tatalu. Thank you. kan bari motongan ajar manen yang anak ngadek tanpa potongan jauh-jauh pindingan kalahawi batin merah-merah jauh-jauh dan yang hati batin merah-merah baik yang babatku kagirangkon manggi koyok gagandongan kain pikun kagumbangkun manggi keye popotongan ayo tak oyang jaga tak oyang jaga ada tuang ternyata naik tamai pati kenang kenang pelaku bentang ayunan karena lakunan boga gawe gede surat apalah malam di ujung kalan bangunan kada lapang kabuyutan ondol dayo oyak nagara mana muni-muni sadaya wayang na tatalu reog na tatalu tarompet na tatalu bang barongan oge tatalu tatabehan silokan nangkang tatabehan lokan nanti berdaya oyak nagara tak jauh korawa balakaula under daya oyak nagara. Mana suraka balan-balan Prabu bentang ayunan keur ngalakonan boga gawe gede sasukan-sukan maya. Lokan nangtang mana under daya oyak nagara. Eta tatabuhan silokan nangtang, tatabuhan silokan nangting, tatabuhan tujuh bangunan kadalapan kabuyutan. Wayang na tatalu reog na tatalu renteng na tatalu tarompet na tatalu bang barongan na tatalu atu ye angklung rejeng calung oge tatalu. Bener daya oyak nagara. Balakaula ngalut ngengkoy ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang. Atu tisuk lakna tisik lukna sapia dungkat. Atu eta nyatana bakal nongton menyatana tukang boga gawe. Iya bentang ayunan keur ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ti ngagawean keunu geulis si Tunjung Biru Karaden Caripali. Ayeuna atuh eta nyatana tatabeuhan keur ngalakonan eundeur dayeuh tatabeuhan keur ngalakonan oyak nagara. Urang cuang tunda lampah anu keur ngalakonan boga gawe gede urang cuang nyaturkeun nyatana tuh anu keur ngalakonan tarak tapa. Ieu jenenganana Patih Paminggir Sagara anu nyatana keur ngalakonan tarak tapa di arah-arah Tegalampu yang dina karatona Ki Gedeng Si Cengeng. Ngalakonan tarak tapa kawitan ti Teguh Samping datang ka Bela Gambira ngageuskeun di gedong di Lipa Warna. Gedong di Lipa Warna diladeli lari karma hebel guru menang 100 pangadeg alias 100 poe. Iya.